Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله Rahimani wa rahimakunallahu jami'a. Pada pertemuan yang telah lalu, kita mengulang sedikit bahwasanya kita masih membacakan pembukaan atau muqaddimah dari kitab Huququd Da'at Ilaiha al-Fitrah wa qararat asy-syari'ah, bahwasanya kitab kecil ini membahas tentang hak-hak yang mana fitrah manusia menyeru kepadanya, dan syariat Islam pun telah menetapkannya bahwasanya di sana ada hak Allah, ada hak Rasulullah, ada haknya para ulama, ada haknya para umara, para pemimpin, ada hak-haknya orang tua, ada hak-haknya tetangga, ada hak suami istri, dan seterusnya dari hak-hak, ya, hak anak, hak kaum muslimin dan bukan kaum muslimin. Maka di sini akan kita bahas, ya. Tapi kita melihat bahwasanya dalam pembukaan ini, ya, ada sedikit, ya, permasalahan akidah, ya, yang mana seorang muslim harus mengetahuinya agar seorang muslim tadi ataupun muslimah, ya, tidak terjatuh ke dalamnya. Dan pada pertemuan yang telah lalu, ya, kita telah membahas, ya, permasalahan al-khauf, permasalahan rasa takut. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya ulama membagi rasa takut ini menjadi 5 atau 4 macam kemarin yang kita sebutkan, ditambah 1. Sedikit mengulang, yang pertama takut ibadah. Bagi yang belum hadir atau belum yang mendengarkan ceramah ini, atau talim ini, di sini dia bisa bermanfaat, ya, karena dia akan mendapatkan faedah yang dia telah terlewat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini khauf ibadah. Apa itu khauf ibadah? Ya, ini dia rasa takut, ya, yang itu disifati bahwasanya rasa takut ini adalah ibadah. Maksudnya adalah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasai, yang maha mampu atas segala sesuatunya. Maka kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha mampu untuk melakukan semuanya, ya, mampu untuk memberi, mampu juga untuk menahan, mampu untuk mengangkat derajat seseorang, mampu untuk merendahkan derajat seseorang, dan seterusnya. Maka kalau dia takut kepada ini, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas sifat yang beli yang Allah Subhanahu wa taala miliki, ini maha menguasai sesuatu, maha mengetahui sesuatu, dan seterusnya, maka ini adalah takut ibadah. Adapun takut yang kedua adalah takut al-khawfu asyirki, ya, atau khawfu syirki, rasa takut, ya, yang disifati bahwasanya kalau dia takut seperti ini, maka dia akan terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Yaitu apa? Yaitu ketika dia memalingkan peribadahan, ya, peribadahan yang di dalam hatinya, ya, kepada selain Allah, ya, dikarenakan dia takut kepada jin, dikarenakan takut kepada dukun, dikarenakan takut kepada patung tadi. Kenapa? Karena jin tadi, kata dia, atau patung tadi, atau dukun tadi, ya, kalau aku, ya, durhaka kepada jin, durhaka kepada dukun, dan seterusnya, maka jin dan seterusnya tadi akan memudaratkannya. Ya. Maka jin dan dukun dan seterusnya tadi dia takuti sama dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena jin dan seterusnya tadi mereka mampu, ya, untuk melakukan sesuatu, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia menyamakan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan memalingkan secara keseluruhan, dia tidak takut kepada Allah, tapi cuma takut kepada jin tadi, berdukun dan seterusnya, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Banyak ini terjadi sekarang. Ya. Dahulu, ya, ada dulu ditempel, ya, di tiang-tiang listrik, dan kita membacanya. Kata dia, ya, ada suatu, ya, perguruan silat, yang mana perguruan silat tadi, ya, mensyaratkan bahwasanya, ya, syarat kalau mau berhasil atau kalau mau mengikuti perguruan silat tadi, syaratnya ia sholat. Ya, syaratnya sholat. Coba. Harus sholat 5 waktu. Bagus kan? Bagus enggak? Pasti jawabannya apa? Bagus. Nah. Jawaban ini ketika dia bagus, ya, dia belum mengerti. Belum mengerti, ya, hakikat tauhid. Belum mengerti hakikat akidah Islam. Kenapa Ustaz? Kok orang yang dipersyaratkan sholat lima waktu kok dibilang tidak bagus jadinya? Orang yang mengatakan bagus. Kenapa? Kok kenapa dia dikatakan belum faham tauhid? Belum faham akidah? Ya jelas. Ya, kita jawab bahwasanya orang tadi ketika dia belajar ya, silat atau seterusnya ilmu bela diri tadi, maka ya, dia melakukan sholatnya tadi ya, karena takut ilmu silatnya tadi tidak berguna. Ilmu silatnya tadi akan hilang. Jadi bukan salatnya tadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Coba lihat pintarnya mereka. Pintarnya mereka sekarang membuat ya, tipu muslihat bagi kaum muslimin. Ya. Kalau orang-orang yang tidak mau belajar akidah, tidak mau belajar tauhid, terjatuh padanya. Ada juga ya, yang datang ke dukun, kamu harus berpuasa, puasa putih, atau yang dalam Islam, puasa 13, 14, 15, 3 hari dalam sebulan di pertengahan bulan, setiap bulan-bulan Hijriah. Jadi 13, 14, 15 ini adalah jadwalnya bulan purnama. Atau yang dikenal puasa putih. Jadi kata dukun, kalau mau kamu ya, berhasil ya, jimatmu ini, ataupun kamu ingin cepat kaya, cepat naik pangkat, cepat naik ini dan itu, maka puasa putih. Bagus kan? Bagus. Bagi siapa? Bagi yang belum mengenal tauhid. Tapi bagi yang orang yang mengenal tauhid, mengatakan apa? Itu apa? Syirik kamu. Kenapa syirik? Karena dia puasa putih tadi, puasa 13, 14, 15 tadi, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi puasanya karena takut kekayaannya lenyap, karena takut jabatannya hilang, karena takut ini dan itu. Bukan sama sekali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhati-hati kita. Oh, bisa ya, Ustaz ya. Bahwasanya takut itu juga syirik. Ya tadi contohnya. Kalau kita memalingkan peribadahan, ya, terutama peribadahan hati kita, rasa takut kita sebanding bahkan seluruhnya kepada selain Allah, maka orang tadi terjatuh dalam perbuatan yang namanya khaufu asyirki. Apa namanya? Takut syirik. Ya, bukan syirik syirik kamu, bukan. Ya, takut syirik ini, ya, takut yang dia palingkan rasa takutnya tadi kepada selain Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, kita cepat saja. Yang ketiga adalah khauful ma'siyah. Ya, takut yang dia kalau takutnya ini, maka dia akan terjatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan. Contohnya Ustaz. Contohnya sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya, sebagaimana orang yang meninggalkan ya, kewajibannya. Ataupun dia melaksanakan perbuatan haram karena takut kepada manusia, takut kepada jin, takut kepada siapa saja. Misalnya ya, ada seseorang yang dia mau sholat subuh ya, mau sholat subuh, tiba-tiba ya, datanglah jin tadi ya, dalam bentuk menyerupai pocong kah ataukah apakah dari jenis-jenis yang biasanya kita ditakut-takuti sejak kecil, datang pas di tempat wudu kita. Melihat itu langsung buka mencincin jurang banjir. Langsung buka mencincin kemana? Bukan mencincin ke masjid, bukan mencincin ke tempat sholatnya, tapi apa? Buka mencincin ke kamarnya berselimut pulang. Nah, kata ulama, kalau dia takut seperti ini, sampai meninggalkan kewajibannya sholat subuh, karena jadi lagi sebelum subuh. Gara-gara melihat tadi, maka orang tadi jatuh ke dalam takut kemaksiatan. Ya. Adapun takut kepada manusia, ya. Misalnya, ya. Dia diancam, kalau kamu sholat subuh di masjid, kamu akan saya bunuh. Misalnya. Atau kamu akan saya siksa. Gara-gara diancam itu, tidak mau lagi sholat subuh di masjid. Ya. Sholat subuhnya di rumah saja. Maka orang ini pun terjatuh. Ya. Dalam perbuatan kemaksiatan. Maka ini takut. Apa namanya? Takut al-ma'asi. Ya, takut yang terjatuh pada perbuatan kemaksiatan. Ataupun juga melaksanakan perbuatan yang haram. Ya. Misalnya datang jinnya. Ikam, kata jinnya. Amun kada maulah kan ku kopi lawan teh pahit. Ya. Ya. Kopi lawan teh pahit, alhamdulillah juga ya. Kada habis gula. Kopi lawan teh pahit, katanya. Setiap malam Jumat, amun kada ikam, rumah ikam ni, keluarga ikam, aku hantui. Akhirnya melakukanlah. Ya. Atau juga yang lain, contoh yang lain. Ya. Diancam. Ya. Oleh orang-orang jahat. Ya. Kamu, ya, harus menghormati kami. Bagaimana cara menghormati kami? Ini, kamu harus minum satu minuman keras. Ya, takut. Kalau dia melakukannya tadi, maka dia akan terjatuh di dalam perbuatan takut kemaksiatan. Kita lanjut lagi. Kemudian takut yang keempat, ya. Takut tabi'i, ya. Jenis yang kedua dan jenis yang ketiga, ya, khaufu syirki dan khauful ma'asi, khauf syirik dan khauf kemaksiatan, takut syirik dan takut kemaksiatan ini kedua-duanya haram hukumnya. Adapun yang pertama, takut ibadah, maka ini wajib hukumnya. Adapun takut yang keempat, ya, khaufu tabi'i, ya, khauf yang sifatnya tabiat. Ya, watak manusia. Ya, seperti seorang manusia takut kepada ular, takut kepada singa, ya, takut kepada api, takut kepada air, takut ketinggian, takut ini dan itu, ya, yang memiliki sebab, maka ini namanya takut tabiat, ya, takut dari watak kita, ya, macam-macam, ya. Ada yang takut kecoa, ada yang takut tikus, ya, ada yang jijik takut melihat ulat, cacing pun takut. Ini namanya tabiat. Maka ini, ya, kata para ulama, kalau takut yang ini takut yang tidak mengapa, ya. Orangnya tidak dianggap berdosa dan juga tidak akan mendapat pahala. Kemudian yang kelima, ya, insya Allah nomor empat ini jelas saja ya, tidak usah dipanjang lebarkan penjelasannya. Kemudian takut yang kelima adalah takut al-wahmi. Ya. Takut al-wahmi. Ya. Apa itu takut wahmi? Ya. Takut, ya, yang dia takut tanpa sebab asalnya. Atau takut ada sebab, tapi sebabnya itu sebab yang lemah. Ya. Maka takut yang kelima ini hukumnya tercela orangnya. Bahkan orangnya ini disebut, ya, orang yang penakut, ya, al-jubana namanya. Orang-orang yang penakut. Ya, seperti kita contohkan pada pertemuan yang lalu. Ya. Ya, misalkan ada, ya, seseorang, ya, yang dia tahu, ya, bahwasanya temannya tadi, ya, kalau ditakuti dengan apapun takut sekali. Ya. Tiba-tiba temannya tadi misalkan, ya, berjalan, ya, di suatu jalan, kemudian temannya yang ini yang tahu, ya, si A tadi tahu bahwasanya si B ini, ya, penakut, jadi dikerjainya, ya, dicarinya pohon yang bisa digoyang, kemudian dia sembunyi di situ, ya. Ketika lewat si B tadi yang penakut tadi, digoyangnya pohon tadi, buka menjinjing, ya, maka si B ini namanya takut wahmi, ya, takut yang tanpa sebab. Ataupun ada sebab, tapi sebabnya tadi apa? Lemah. Kalau nya kada penakut, bagus. Ya, dilihatnya pohon tadi kenapa jadi bergoyang? Apakah ada angin? Apakah memang ada penunggunya misalkan? Apakah memang ada temannya yang ngerjainnya? Ya. Maka orang-orang seperti ini, ya, ini sifatnya tercela. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang jubana. Ya, orang-orang yang penakut, ya. Ditinggal suami, apalagi anaknya dibawa semua suami semua. Malam-malam ditelepon suami tidak ada, tidak angkat, takut. Di rumah sendiri jangan. Berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian kepada Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka. Ya. Takutlah kata Allah kepadaku jikalau kalian memang orang yang beriman. Oleh karenanya, ya, para ummahat, ya, para ibu-ibu, kalau sendirian di rumah takut sama siapa? Sama Allah saja. Jikalau kalian memang beriman kepada Allah, ya, jikalau kalian memang orang yang beriman, mukminah, ya, biarkan suaminya misalkan kerja di malam hari, ataupun jaga malam, ataupun belajar, ataupun perbuatan-perbuatan yang baik, biarkan, ya, apalagi menuntut ilmu, ya, jangan cegah suami-suami kalian untuk menuntut ilmu karena penakutnya kalian di rumah. Ya, kenapa? Karena sifat ini apa? Kita sebut tadi sifat yang tercela. Dan kita telah, ya, mengulang kembali, kemudian kita akan membacakan, ya. Kemudian disebutkan oleh, ya, Syekh Abdullah bin Jarullah Al-Jarullah rahimahullah taala, ya. Maka di antara, ya, yang paling penting dari hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah kita sebutkan mencintainya, cinta sudah kita sebutkan, ya, ada berapa jenis cinta. Kemudian takut kepadanya sudah kita jelaskan juga, ya, hanyar pulang, ya, kita mengulanginya. Kemudian waraja'ihi, ya. Roja'ihi ini artinya, ya, mengharapkannya, mengharapkan ridhonya, ya, mengharapkan balasan Allah, dan seterusnya, ya, mengharapkan wajah Allah dan seterusnya dari harapan-harapan. Nah, sekarang kita akan membahasnya, mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam waktu yang ringkas ini. Ya. Sekarang kita pengen tahu dulu sih, apa sih arti roja? Ya. Ar-roja, ya, secara bahasa artinya al-amal. Ini al-amal itu artinya harapan ataupun cita-cita. Nah, adapun secara istilah, ya, yang disebutkan, ya, oleh Al-Imam Al-Jurjani, ya, secara istilah, istilah syar'i, ya, namanya roja ta'alluqul qalbi bihusuli mahbubin fil mustaqbal. Artinya yang namanya roja ini, ya, ketergantungan hati untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, sesuatu yang dicintainya pada masa yang akan datang, ya. Entah itu di duniakah, entah itu di akhiratkah, ya. Intinya dia ingin mendapatkannya, ya. Nah, disinilah, ya, ketika orang-orang mengharapkan tadi sesuatu yang akan datang, ini namanya roja namanya. Ini namanya apa tadi? Jadi kita bahasa Indonesianya harapan, ya, atau keinginan. Nah, kita sudah mengetahuinya, ya, secara istilah, yaitu apa? Ketergantungan hati, ya. Hatinya selalu, ya, mengingat-ingat tadi, atau selalu menginginkan, ya, agar tercapainya apa yang dicintainya tadi pada masa yang akan datang. Misalkan, ya, orang yang ingin masuk surga, harapannya ingin masuk surga, maka, ya, orang tadi apa? Pasti, ya, hatinya tadi pasti ingin mengharapkan surga, agar mendapatkan surga. Dan dipersyaratkan oleh ulama, ya, bahwasanya roja tadi, ya, harapan tadi adalah harapan yang benar, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shaliha wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Ya. Maka di sini kita ambil faedah, ya, bahwasanya kata para ulama, ya, yang namanya roja tadi, ya, yang namanya harapan tadi, ya, dia itu akan menjadi benar, ya, ketika harapan tadi bukan sekedar harapan, tapi harapan tadi dipersyaratkan setelahnya oleh para ulama, ya, bahwasanya yang namanya harapan saja ini tidak cukup, ya. Sebutkan faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mereka ini, nah, menginginkan untuk bertemu Rabb-nya, ya, ingin bertemu Rabb-nya berarti kan ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan surganya. Bagaimana bertemu Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau dia di neraka? Tidak akan mungkin, kan? Maka dia ingin menginginkan bertemu Allah Subhanahu wa taala di surga kelak, ya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada kita melalui lisan nabinya, ya, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal, ya, innakum satarawna rabbakum, ya, kama tarawna al-qamar, ya, bahwasanya kalian, ya, kaum muslimin nanti, ya, ketika mereka masuk dalam surga, niscaya mereka akan melihat wajah Rabb kalian ya, kama ya, kama yanzuru al kama yanzuru al qamar ya, atau kama yanzuru al badar ya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, maka kalian akan melihat Rabb kalian ya sebagaimana kalian melihat bulan purnama ya, tidak berjejal-jejalan ya. Kita melihat bulan purnama tidak akan berjejalan kan? Ayo lihat. Tidak. Ya. Bahkan kita masing-masing di rumah kita, masing-masing di tempat kita, di jalan kita dan seterusnya, ketika ada bulan purnama, kita melihatnya. Nah, seperti itulah kita akan melihat Rabb kita masing-masing nantinya. Nah, orang-orang yang mereka mengharapkan untuk bertemu Rabb-nya, ya, dalam keadaan mereka itu bahagia, disyaratkan kata para ulama bukan cuma harapan saja, tapi disyaratkan ya fal ya'mal amalan saliha ya, maka hendaknya dia ya harus melakukan amalan-amalan saleh. Dan sudah kita ketahui ya, sudah dibahas dari ustadz-ustadz kita ya, dan juga para ulama kita, bahwasanya yang namanya amalan saleh ini harus dua syarat terpenuhi. Apa? Yang pertama, amalan tadi adalah ikhlas kepada Allah semata ya, hanya mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala saja dalam niatnya tadi. Yang kedua, syarat amalan saleh tadi harus mengikuti Rasulnya. Nah ini syarat diterimanya amalan tadi, atau syarat amalan tadi menjadi saleh. Oleh karenanya ya, di sini ya, kita ingatkan lagi, jangan kita sekali-kali beramal kecuali dengan dua syarat tadi ya. Kalau salah satunya saja tidak terpenuhi, maka amalan tadi bukan amalan soleh, amalan fasidah ya, amal yang fasid ya, amal yang tidak diterima, amalan yang jelek. Misalnya dia sholatnya sudah sesuai tuntunan Rasulullah, dari takbirnya sampai salamnya. Coba, bagus kan? Kenapa? Karena dia sudah belajar ya, belajar kitab sifat sholat Nabi. Namun ya, dia sholat karena ada calon mertua. Nah, Ika Mayer, calon mintuha dihiga, jadi paksa ya sholat. Asalnya sholatnya itu balang kambingan ya. Tahu balang kambingan? Ya. Kena sholat, kena kada. Adapun sholatnya tadi ya, dia itu jarang pernah bagus sholatnya. Padahal sudah belajar tadi sifat sholat Nabi jar. Ya, pas ada mintuha atau mertua dihiga, lalu ay diperbagus sholatnya. Nah, orang tadi ya, maka amalannya tadi ya, bukan karena Allah Ta'ala ya, tapi apa? Karena mertua. Adapun sebaliknya ya, dia ikhlas karena Allah Ta'ala. Ikhlas ini beramal soleh karena Allah Ta'ala. Katanya saya ini niat ikhlas sekali ya, dalam amalan ini ya, saya beriktikaf ya, atau itikaf ya, saya berdiam diri, kata dia, di hotel. Ikhlas dia ya, berdiam diri di hotel, rela bayar ratusan ribu atau jutaan rupiah untuk iktikaf di hotel. Tapi apa? Tidak sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah iktikaf kecuali di mana? Di masjid. Oleh karenanya hendaknya iktikaf di masjid. Nah, di sinilah kita ambil faedah bahwasanya yang namanya raja tadi ya, dia harus melakukan amalan soleh, dan juga wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahannya tadi, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Nah, waktu kita masih ada, ya. Sekarang kita membahas, ya, apa sih macam-macam roja, ya. Mungkin ya 5 menit lagi kita akan selesaikan ini. Ya, macam-macam roja disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Yang namanya roja itu, kata Ibnul Qayyim, ada 3 macam. Ya. 2 yang terpuji, ya. 1 yang tercela. Apa itu, Zat? Nah, 2 yang terpuji. Yang pertama, kata Ibnul Qayyim, ya, seorang laki-laki, ya, yang dia melakukan amal ketaatan, ya, yang dia mengharapkan dengan amal ketaatan tadi cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu mengharapkan pahalanya, ya, mengharapkan ganjarannya, mengharapkan surganya, maka ini namanya terpuji, ya. Kan 2 tadi yang terpuji, 1 yang tercela. Ini yang pertama. Yang kedua jenisnya, ya, tadi orang yang melakukan ketaatannya. Sekarang sebaliknya. Yang kedua, orang yang melakukan perbuatan dosa kemudian dia bertaubat, ya. Karena apa? Karena dia mengharapkan ampunan Allah. Nah, orang yang kedua ini juga terpuji. Ya, jadi 1 dan 2 ini terpuji. Yang pertama, orang yang melakukan ketaatan mengharapkan pahala. Yang kedua, orang yang bertobat dari dosanya karena mengharapkan ampunan. Kenapa? Kalau tidak diampuni Allah, masuk neraka dong. Ya. Yang ketiga, nah, yang ini yang tercela. Yang ketiga, ya, adalah seorang yang dia, ya, terus menerus berada di dalam perbuatan, ya, dosa, ya, terus meremeh-remehkan perbuatan dosa dan kesalahan, ya, kemudian dia mengharapkan rahmat Allah, maka orang ini, ya, tercela. Kenapa? Kalau seharusnya dia mengharapkan rahmat Allah, ya, seharusnya dia beramal dong, ya, tapi tidak. Tidak mau sholat, tidak mau puasa, bahkan perbuatan-perbuatan maksiat, semuanya dilakukannya. Namun kata dia, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, dan aku mengharapkan ampunan Allah. Tidak sadar dia, tidak sadar dia bahwasanya Allah juga menyebutkan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya, inna adzabi lasyadid. Ya. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Nah, orang tadi, ya, dia membaca, hanya membaca ayat-ayat tentang Allah, wallahu ghafurur rahim, Allah sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu aja dibaca-bacanya. Tapi ayat-ayat yang menerangkan bahwasanya Allah juga menyiksa, dia tinggalkan. Nah, orang ini, ya, tercela, ya. Kenapa? Karena orang ini, ya, melakukan, ya, roja. Yang disebutkan oleh roja para ulama di sini adalah roja angan-angan kosong atau roja yang sifatnya cuma penipuan, harapan angan-angan kosong atau harapan yang orang-orang tadi tertipu atau menipu. Ya, entah dia tertipu oleh ayat-ayat Allah tadi, ya. Kenapa? Karena kebodohannya. Ataupun dia menipu orang lain, ya, dengan ayat-ayat Allah tadi. Ayo kita lakukan saja kemaksiatan, ayo kita minum keras, ayo kita ini, ayo kita ini. Kenapa? Allah sudah menjanjikan, Allah Ghafurur Rahim, Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karenanya kata para ulama, ya, harus kita seimbangkan antara khauf, rasa takut, dan harapan. Karena waktu kita yang telah membatasi, maka pembahasan harus penyeimbang, ya harus disimbangkan. Dan penjelasannya sekitar contoh-contohnya nantinya kita akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang, ya insyaallah. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami dan juga diamalkan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.